saudara untukmu. Apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini.